Alangkah cepatnya debaran hatiku. Sekarang cuma kita berdua, tak seorang pun melihat kita. Sadarkan diriku dari godaan setan. Hampir saja peliharalah cinta nan suci. Janganlah sampai kita nodai. Maafkanlah sayang ketilapanku. Ku bersumpah takkan kita berdua. Sadarkan diriku dari godaan setan. Hampir saja peliharalah cinta nan suci. Janganlah sampai kita nodai. Maafkanlah sayang kehilafanku. Bersumpah takkan mengulangi lagi. Semua